adanya kebijakan khalifah yang mendapatkan mandat pada setiap zamannya, karena pergerakan roda ekonomi ini bersifat dinamis, polanya, strateginya akan terus mengalami metamorfosis. Maka dengan hadirnya, eksisnya khalifah rasul di setiap zaman, maka akan mampu menghadirkan konsep-konsep Islam yang kekinian, yang sesuai dengan seruan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dasar-dasar dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas tiga dasar. Pondasi yang pertama adalah nilai keimanan. Nilai keimanan yang tertuang di dalam rukun iman. Ketika kita berekonomi, maka dasar yang harus diletakkan adalah dasar-dasar keimanan. Disinilah kita bisa membuktikan bahwa tiga disiplin ilmu di dalam Islam tidak bisa dibedakan sebagai wujud dari ibadah manusia. Di dalam berekonomi, kita tidak akan melepaskan dari fondasi iman. Di dalam berekonomi yang masuk ke dalam kajian fikih, kita tidak akan bisa melepaskan dari fondasi ihsan atau tasawuf yang berujung kepada ekonomi yang berakhlak. Nah, kembali kepada fondasi yang pertama di dalam berekonomi, dan ekonomi masuk ke dalam pembahasan fikih atau disebut juga dengan fikih muamalah. Berekonomi itu, maka fondasinya keimanan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menghadapkan wajah kita kepada agama dengan sikap yang lurus. Salah satu dari perintah Allah yang masuk ke dalam ruang lingkup agama adalah berekonomi. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim." Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan sikap yang lurus. Salah satunya, menyikapi berekonomi harus sesuai dengan fondasi dan prinsip-prinsip agama Islam. Sebab dasar dan prinsip ekonomi Islam sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Akibatnya kalau kita berekonomi tidak meletakkan dasar dan prinsipnya ke dalam sumber Islam, maka akan mengalami kerugian. Yang kerugiannya di dunia, terutama kerugian di akhirat. Kenapa? Karena keluar dari fitrah. sehingga bentuk-bentuk kegiatan ekonomi akan berorientasi kepada ibadah. Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita mendasari kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai keimanan. Sebab nilai keimanan ini akan meluruskan niat, visi, dan misi kita. Dalam kerangka berekonomi, dalam kerangka mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas, maka arahkan niat kita, visi dan misi kita semata-mata menjalankan ibadah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita berekonomi berdasarkan nilai-nilai keimanan. Banyak orang yang mencari rezeki, berusaha, berekonomi, apapun profesinya, tapi niat, visi, dan misinya rendah sekali. Hanya sebatas untuk mendapatkan uang, hanya sebatas untuk mendapatkan keuntungan. Maka apabila niat, visi, dan misinya rendah, hanya sebatas ingin menikmati apa yang di depan hidungnya, maka tentu nanti akan menjalankan seluruh rangkaian ekonominya dengan prinsip-prinsip, dengan sistem yang rendah pula. Tidak tahu halal, tidak tahu haram, yang penting mencapai tujuan, yang tujuannya begitu rendah. Nah, kita sebagai kaum muslimin luruskan niat kita, letakkan fondasi keimanan dalam berekonomi. Dengan niat, visi, dan misi yang lurus, dengan berorientasi ibadah, yang ujungnya harapan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, uang dengan ridho Allah, mana yang lebih tinggi kualitasnya? Bagi orang yang beriman, ridho Allah adalah segala-galanya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, uang adalah segala-galanya. Sehingga banyak manusia yang hidup di muka bumi ini, tuhannya adalah uang. Ini penyakit yang sangat berbahaya, yang akan menghancurkan perekonomian. Kalau uang sudah dijadikan tuhan, kalau kita lihat dasar negara kita apa? Yang pertama, anak SD tahu tidak? Apa dasar negara kita yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu teorinya. Tapi kenyataannya, realitasnya menunjukkan bukan ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Esa. supaya niat, visi dan misi beserta orientasi kita adalah ibadah yang harapan tertinggi kita ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau harapan kita ridho Allah, maka yang lainnya, uangkah, kebahagiaankah, Allah akan berikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, dengan pondasi keimanan di dalam membangun ekonomi, akan menghasilkan proses ekonomi yang terukur dan terarah. Sehingga kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi tidak semata-mata berorientasi kepada profit, kepada keuntungan, tapi jauh akan memperhatikan proses ekonominya, cara berekonominya. Ini penting sekali. Jadi dengan landasan keimanan, seorang muslim dalam menjalani ekonominya, dalam menjalani usahanya, tidak semata-mata melihat atau berorientasi kepada profit, kepada keuntungan, tapi akan senantiasa memperhatikan proses-proses berekonomi. Apakah proses berekonomi sesuai dengan prinsip Islam atau tidak? Nih, hikmah yang kedua, kalau berekonomi kita berlandaskan keimanan. Semua prinsip ekonomi telah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diijtihadi oleh khalifah pada setiap zamannya, oleh al-ulama yang menjadi pewaris para nabi. Kemudian yang ketiga, dalam menilai hasil usaha akan menggunakan dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, keuntungan dari sisi aspek dunia. Dan yang kedua, kita akan memandang keuntungan dari sudut pandang aspek akhirat. Orang yang melakukan ekonomi, berusaha dengan niat, visi dan misi, orientasi ibadah untuk mencapai cita-cita tertinggi ridho Allah, kemudian memperhatikan proses selama berlangsung berekonomi, kemudian ketika menilai hasil, hasilnya pun akan diukur, akan dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dari aspek dunianya, dan yang kedua dari aspek akhiratnya. Inilah nilai yang tinggi, tatanan yang tinggi dari ekonomi Islam yang berlandaskan keimanan. Banyak di antara saudara kita landasannya satu perasaan yang mengecewakan. Kondisi mental yang menyakitkan, yang memprihatinkan. Karena pada akhirnya sudut pandang yang dipakai adalah hanya sebatas aspek dunia. Sehingga ketika usahanya diperhitungkan rugi dari aspek dunia, dia akan menelan penyesalan yang luar biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi tidak? Rugi luar biasa. Sudah capek, modal seluruh tindakan-tindakan ekonomi telah dilakukan, ternyata gagal, ternyata rugi. Maka ruginya dua, rugi aspek zahir, rugi aspek batin. Batin kita sengsara, usaha kita bangkrut, celaka dua gelas. Tetap dihitung sebagai bentuk tindakan ibadah. hasil usaha kita dari sisi aspek dunia kecil tetap akan bersyukur. Ketika dari sudut pandang duniawi kita rugi, mengalami kegagalan, tidak akan pernah putus asa. Yeah.